Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus melimpahkan nikmat dan anugerahnya kepada kita semua, baik nikmatud diniyah wa duniawiyah, yang semua itu wajib untuk kita syukuri. Dan salah satu nikmat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua adalah datangnya mereka para asatidah al-kiram yang telah membimbing kita semua. Kita rasakan bersama, tidak hanya antum saja, bahkan kami para asatidzah mudarrisun sangat-sangat merasakan faedah dan manfaat dengan sebab kedatangan mereka ke pondok kita ini. Kita sadari dan harus kita sadari bahwa setiap orang yang berilmu, di atasnya pasti ada yang lebih berilmu lagi. Maka dari itu dijelaskan oleh para ulama, di antara sebab-sebab seseorang istiqomah adalah al-muwasalah bainal ulama. Al-muwasalah, adanya hubungan antara kita dengan orang yang lebih berilmu lagi. Dan di situ juga menunjukkan kepada kita tentang kelirunya seseorang ketika merasa cukup dengan pengetahuan yang dimiliki oleh dirinya. Setiap yang berilmu mesti di atasnya ada yang berilmu lagi. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, laisa aliman illa fauqahu alimun hatta yantahiya ilallahi azza wa jal. Laisa aliman illa fauqahu alimun. Tidaklah seorang yang berilmu melainkan di atasnya ada yang lebih berilmu lagi. Sampai berakhir kepada Allah Azza wa Jal, Allah lah yang paling puncaknya, alimul ghaibi wa syahadah. Allah sempurna ilmunya, tahu perkara yang ghaib maupun perkara yang nyata. Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Yusuf. pada ayat yang ke 76 surat Yusuf ayat yang ke 76. Tolong dimatikan kipas. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas setiap yang memiliki ilmu ada yang lebih berilmu lagi. Antum bisa lihat di tafsirnya, buka surat Yusuf ayat ke 76. Fakullu alimin, lihat di situ surat Yusuf surat ke 12. Fakullu alimin fawqahu man huwa a'lamu minhu. Saya tunggu, silakan buka surat Yusuf ayat ke 76. Ayatnya fawqa kulli dhi ilmin alim. Ayatnya panjang, itu penggalan ayat bagian terakhir. Wa faqa kulli dhi ilmin alim. Ay fa kullu alimin fawqahu man huwa a'lamu minhu. Maka setiap yang berilmu fauqahu, di atasnya, man huwa a'lamu minhu, pasti terdapat yang lebih berilmu lagi. Hatta yantahyal ilmu ila alimil ghaibi wasyahadah, sampai berakhirlah puncak dari ilmu tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui perkara yang gaib maupun yang nampak. Kita sadari keadaan manusia itu dikeluarkan dari perut ibu dalam keadaan enggak mengetahui apa-apa. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Berangsur-angsur, bertahap-tahap Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita pengetahuan. Mulailah kenal dengan ibunya, dengan saudaranya, dengan sekelilingnya, dengan benda-benda yang dia lihat, mulai mengenal. Pengetahuan demi pengetahuan Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, dengan kita memahami yang seperti ini, harapannya agar supaya kita semakin tawadhu', tawadhu', berendah hati, jangan takabur, ujub dengan apa yang ada padanya dari pengetahuan maupun yang lainnya. Karena tidaklah suatu nikmat pun yang kita dapatkan dan rasakan melainkan Allah lah yang memberikannya. Demikian pula pentingnya barakallahu fikum dengan kita menyadari yang seperti ini, bahwa setiap yang berilmu pasti di atas yang berilmu lagi. Pentingnya kita al-muwasalah biman huwa a'lamu minna. Terasa sekali bagi yang menghayati dan mentadaburi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta penjabaran para ulama yang dibacakan kepada kita kemarin. Terkadang kita telah melewati suatu ayat atau hadis yang kita dengarkan kemarin. Akan tetapi, pengetahuan kita terhadap penjabaran itu belum tentu sudah seluas itu. Sudah sedetail itu. Dan dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam dan penjabaran para ulama, disitulah kita akan mendapatkan ilmu yang nafi'. Karena al-ilmu nafi' maqalallah wa qala rasuluh. Apa yang diucapkan oleh Allah dan apa yang diucapkan oleh Rasulnya, yang kemudian dijabarkan oleh para sahabah mewariskan ilmu kepada generasi setelahnya, tabi'in mewariskan ilmu kepada generasi setelahnya lagi, tabi'ut tabi'in, dengan para a'imah, terus seperti itulah cara kita memahami agama ini. Bersanad. Tidaklah kita tahu kisah-kisah melainkan melalui tariqah mereka, para ulama yang menjabarkan hadis-hadis tersebut, ayat-ayat tersebut. Maka tidak bisa terpisahkan antara umat dengan ulamanya. Mereka orang-orang berilmu adalah pelita, penerang bagi umat. Dengan sebab mereka orang berilmu, kita akan terbimbing di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita akan berjumpa dengannya dalam keadaan membawa keridhaannya, dengan kita memahami perkara agamanya, syariatnya, dan beramal dengannya, ataukah na'udzubillah kita akan datang menghadap Allah dengan membawa kemurkaannya disebabkan jauhnya kita dari syariat Allah yang dibawa oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Baik. Ini perkara pertama yang sangat-sangat penting untuk kita sama-sama mudzakarah. Bahwa setiap yang berilmu, di atasnya ada yang berilmu lagi. Maka dari itu pentingnya kita al-muwasalah, adanya penghubung dengan orang-orang lebih alim, lebih berilmu dari kita. Dan bahayanya seseorang mengemban amanah dakwah, merasa iktifa, merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Sekian banyak umur yang kita belum memahaminya, belum mengetahuinya. Demikian pula hendaknya menjadikan kita tawadhu, berendah hati. Karena dengan sikap tawadhu itulah ilmu akan masuk, akan didapat. Namun ketika seorang sudah takabur ujub, maka ilmu akan lari. Sebagaimana air akan menggenang di tempat yang rendah dan lari dari tempat yang tinggi. Kemudian perkara berikutnya yang ingin saya mengajak antum semua mudzakarah di kesempatan ini adalah apa yang kita dengarkan bersama kemarin dari Ustaz Qomar hafizahullahu taala wa ra'ah. Beliau mengingatkan kita dengan sebuah ayat yang saya yakin antum semua sudah paham dan mungkin sudah banyak yang hafal tentang ayat tersebut, yaitu surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Sekarang mudzakkar kita adalah surat At-Tahrim ayat ke-6. Silahkan dibuka juz 28. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Al-ayah. Wahai segenap orang-orang yang beriman, sering saya sampaikan suatu ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, di antara maknanya adalah laksanakan, tegakkanlah apa yang menjadi tuntutan iman kalian. Qumu bimaqtada imanukum. Tegakkanlah, laksanakanlah apa yang menjadi konsekuensi atau tuntutan dari iman kalian. Qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang bahan bakar dari api neraka adalah dari manusia dan bebatuan. Dari manusia menunjukkan muntinah, bau yang sangat tidak sedap. Dan dari al-hijarah menunjukkan hararah yang sangat, panas yang sangat. Sudah selain panas, juga bau yang sangat-sangat tidak sedap. Allah sifati tentang keadaan api neraka seperti itu keadaannya. Na'udzubillah min dzalik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan tentang ayat ini. Barangkali ada yang mau mencatat, mungkin kemarin ada yang ketinggalan. Qala Aliyun radhiyallahu anhu, allimuhum wa'addibuhum. Jadi Ali bin Abi Thalib menerangkan ayat ini, ayat ke-6 dari surat At-Tahrim. Ini kan nikmatnya belajar agama, nikmatnya membaca kitab-kitab para ulama. Dengar suatu ayat, Kita tahu bagaimana sahabat menafsirkan ayat ini. Dari mana kita tahu? Dengan sebab membaca kitab-kitab para ulama seperti ini. Walaupun kita enggak ketemu dengan Ali bin Abi Thalib, tapi perkataan beliau, penjabaran beliau sampai kepada kita. Kita bisa mendapatkannya. Manakala kita mau duduk di majelis ilmu, Rasul sudah wafat, para sahabat sudah wafat, sudah jauh antara generasi kita dengan mereka. Namun ulumuhum mudawwanah, ilmu-ilmu mereka itu tercatat. Barakallahu fikum. Kalau kita ingin tahu ilmu-ilmu tersebut, baca. Baca kitab-kitab para ulama. Ahli sunnah wal jamaah. Mereka akan menukil kepada ulama sebelumnya, menukil lagi ulama sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya, sampailah kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berantai. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maksud dari qu anfusakum wa ahlikum nara, caranya adalah allimuhum. Kalian ajari mereka. Kalian ajari mereka, keluarga kalian. Ajari tentang ilmu syariat agama ini. Wa'addibuhum, demikian pula kalian ajari mereka adab, unggah-ungguh, sopan santun dalam berbicara, unggah-ungguh dalam bertindak. Syariat Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah dinun kamil, syamil, agama yang sempurna dan syamil, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Dijelaskan semuanya. Adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulnya, kepada para ulama, kepada manusia secara umum, berinteraksi sesama manusia, bahkan kepada hewan, bagaimana adab kita, semua diajarkan. Dari perkara yang ringan sampai perkara yang besar, seluruhnya diajarkan. Qala Allah azza wa jalla, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Kemudian Al-Hasan Al-Basri juga menjelaskan ayat ini. Sekarang saya nukilkan kepada kalian ucapan Al-Hasan. Sebelumnya kita baca dulu tafsirnya. Sudah dibuka tadi ya, surat At-Tahrim ayat keberapa ikhwan? Ke-6. Silahkan. Kita sama-sama lihat bagaimana Syekh Firman Sa'di menjelaskan ayat ini. Disitulah ilmu kita dapatkan dengan membaca kitab-kitab para ulama. Wiqayatul ahli wal auladi, wiqayatul ahli wal auladi, bagian terakhir, bita'dibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah wa wiqayatul ahli, dan menjaga keluarga, wal auladi, dan menjaga anak-anak dari api neraka, itu adalah dengan cara ta'dibihim, mengajarkan mereka adab, wa ta'limihim, dan mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu tentang syariat ini. Demikian pula ijbar, terkadang membutuhkan adanya ijbar, dipaksa, diberikan penekanan. Karena jiwa itu kecenderungannya malas-malesan, kecenderungannya kepada kejelekan. Kecuali jiwa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Azza wa Jalla, "Inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi." Sesungguhnya jiwa ini kecenderungannya adalah memerintahkan dan mengajak kepada perkara yang jelek. Kecuali jiwa dirahmati oleh Rabbku. Maka dari itu perkara-perkara yang baik, jiwa itu berat untuk melakukannya. Kecuali jiwa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan terasa ringan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana jiwa ini merasa ringan melakukan kejelekan-kejelekan, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah sehingga dia terasa berat untuk berbuat kejelekan, akan tapi ringan melakukan kebaikan. Tapi kebanyakan jiwa sebaliknya, terhadap perkara kebaikan berat, terhadap kejelekan sangat-sangat ringan. Maka dari situ dibutuhkan ada ijbar, ditekankan, dipaksa. Nah, ketika dia sudah melakukan ijbar, berarti sudah mentok, sudah usahanya. Itulah sudah kemampuannya. Kembali kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah memberikan bimbingan secara ilmiah dan hikmah, mulai dari volume kecil, sedang, volume tegas, keras, masih enggak mempan, Allah. Hidayah taufik biadillah wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sudah gugur kewajiban kita. Kata beliau rahimahullah, wa ijbarihim ala amrillah, memaksa mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah terhadap syariat Allah. Fala yaslamul abdu illa idza qama bima amara Allahu bih fi nafsihi wa fi man tahta wilayatihi min az-zawjat wal aulad wa ghairihim mimman hum tahta wilayatihi wa tasarrufihi. Masih lihat keterangan Syekh Abdul Mas'adi dalam kitab kalian, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Fala yaslamul abdu, maka tidaklah akan selamat seorang hamba illa idza qama bima amarallahu bihi fi nafsihi, kecuali apabila dia telah menegakkan atau melaksanakan dengan apa yang Allah perintahkan dengannya, fi nafsihi, pada dirinya, diri sendiri terlebih dahulu, dengan dia belajar agamanya, belajar adab, berpegang teguh dengannya, wa fi man tahtahu, demikian pula menegakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tadi kepada orang yang di bawah kekuasaannya, minazaujat, dari istri-istrinya. Kalau baru satu ya istrinya, kalau sudah satu lebih ya istri-istrinya. Nah, jangan istri lebih dari satu, misalkan hanya satu yang diajarin, satunya diabaikan. Lah, minaz zaujat, dari istri-istri. Nah, wal aulad, dan kepada anak-anak. Kalau baru anak satu, berarti ya anak satu itulah diajari agar menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan syariatnya. Kalau anaknya banyak, ajari semua. Wa ghairihim, dan selain mereka dari orang yang di bawah kekuasaannya dan tasarufnya. Semakin jelaskan ya makna ayat ini. Hasan Al-Basri juga menjelaskan tentang ayat ini. Beliau mengatakan, muruhum bita'atillahi wa'allimuhum al-khaira. Muruhum bita'atillahi wa'allimuhum al-khaira. Kalian perintahkanlah mereka, merekanya kembali kepada orang-orang di bawah kekuasaan kita, istri, anak, dan orang-orang di bawah tanggungan kita. Perintahkan mereka dengan ketaatan kepada Allah. Wa'allimuhum al-khair, dan kalian ajari mereka, ajari mereka dengan kebaikan-kebaikan. Sekarang ikhwan barakallahu fikum, agar supaya diri seseorang dan keluarganya terjaga dari api neraka, dituntut menegakkan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan pada dirinya, dan juga ditegakkan pada orang-orang di bawah tanggungannya. Di situ telah tersirat dengan jelas, sejelas-jelasnya tentang wajibnya kita berilmu. Nah, karena enggak mungkin kita akan mengetahui perkara yang baik yang kita bisa melaksanakan dan juga kita bisa perintahkan kepada anak istri kita, kalau kita sendiri enggak tahu kebaikan itu seperti apa bentuknya. Demikian pula kita enggak mungkin akan bisa menghindari perkara yang jelek atau melarang anak istri kita dari perkara yang jelek kalau kita enggak tahu bentuk kejelekan itu seperti apa. Nah, untuk pendekatan pemahaman. Nah, si A memperingatkan dari si B ketika mengendarai kendaraan menuju suatu wilayah. Enggak mungkin dia akan bisa memperingatkan, kamu hati-hati ya, di sana ada tikungan tajam, di sana ada lubang, sangat berbahaya, kalau dia sendiri enggak tahu. Kapan dia bisa memperingatkan? Kalau dia tahu, di sana ada lubang, jalannya parah, banyak tikungan, berkelok, jalan sempit. Nah, mana kalau dia tahu, baru bisa memperingatkan. Itu perkara dunia ya, Khan, barakallahu fikum. Apalagi perkara agama, jauh lebih luas perkaranya. Maka dari itu, pentingnya kita untuk terus belajar dan belajar. Nah, Ini salah satu ayat barakallahu fikum yang memperingatkan kita agar diri kita masing-masing menjaga dari api neraka dan juga menjaga keluarga. Adapun dalil dari hadis, saya yakin kalian juga sudah pernah dengar, tapi tidak ada salahnya kita terus mudzakarah agar supaya semakin melekat maklumat tadi. Hadis muttafaqun alaih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Al-imam ra'in, seorang penguasa adalah pemimpin bagi rakyatnya. Wa mas'ulun ra'an ra'iyatih, maka dia akan ditanya, diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Dan seorang pria, bapak, itu adalah pemimpin pada keluarganya. Dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Apakah menjaga dirinya dari api neraka ataukah tidak? Apakah menjaga anak istrinya dari api neraka atau tidak dengan cara mengajari mereka? Ini semua akan diminta pertanggungjawaban. Akan diminta pertanggungjawaban. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Demikian pula seorang ibu, seorang istri, dia adalah pemimpin di dalam rumah suaminya. Jangan salah paham, wahai ummahat, akhwat, terhadap kalimat pemimpin di dalam rumah suaminya. Bukan berarti kalian mencak-mencak kepada suami kalian sehingga suami kalian harus tunduk di bawah ketiak kalian. La, bukan itu maknanya. Barakallahu fikun. Maksudnya ialah bahwa seorang istri memiliki tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kerumah tanggaan di dalam urusan rumahnya. Di antaranya adalah menjaga rumah suaminya, karena itu termasuk harta suaminya. Demikian pula menjaga harta-harta suami yang lainnya. Rumah kalian itu adalah istana bagi kalian yang harus dijaga. Bagaimana tempat itu bisa senyaman mungkin? Kalimat nyaman tidak harus mewah dan megah. Relatif, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh sang suami. Tapi yang paling penting adalah kalian jaga, rawat baik-baik. Demikian pula mencakup di situ tanggung jawab kalian adalah mendidik anak-anak. Karena anak-anak secara umum lebih banyak mukhalathah dengan ibunya, terutama di masa kecil. Maka dari itu ada istilah bahwa al-mar'ah madrasatul awlad. Al-ummahat madrasatul awlad. Bahwa ibu-ibu kaum ibu, mereka itu merupakan madrasah. Kalian, saya yakin tahu arti madrasatun, sekolahan. Maksudnya tempat untuk belajar bagi anak-anak. Suami kalian, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan, kekuatan dari segi fisik, dari segi akal, secara umum, Allah berikan tugas di luaran, mencari nafkah untuk kalian. Sehingga, kalian yang banyak mukhalathah dengan anak-anak kalian, terutama anak-anak yang masih kecil, disitulah anak-anak itu menyerap ilmu dari sang ibu, menyerap akhlaknya, menyerap tarbiyahnya. Bersamaan dengan bapak, walaupun di luaran pun, pemimpin secara umum juga memiliki kewajiban mendidik. Kaum wanita, mereka dari segi fisik lemah. Dari cara berpikir cetek dangkal. Sehingga sering kali dalam suatu urusan meledak-meledak, ujungnya nyesal, nangis. Ngerengek-ngerengek. Itu wanita. 6. Maka dengan kelemahannya, yang ada pada mereka, Allah berikan tugas sesuai dengan kondisinya. Diberikan tugas urusan rumah. Menjaga harta suaminya, merawat anak-anaknya, mengajari anak-anaknya, menyiapkan makanan, minuman, pakaian yang dibutuhkan oleh suami dan anaknya. Subhanallah, indah sekali konsep Islam di dalam membangun rumah tangga. Kaum pria yang dari segi fisik dan akal lebih kuat, Allah berikan tugas di luaran. Sehingga secara dominan para aba banyak aktivitas di luar. Mencari nafkah. Kaum wanita secara umum lebih lemah, Allah berikan tugas sesuai dengan kondisinya. Sang suami ketika mau bekerja, aktivitas sang ibu, sang istri sudah menyiapkan sarapannya, minumnya, pakaiannya. Aktivitas mencari nafkah lillah, untuk menafkahi anak istri. Pulang aktivitas dalam kondisi lelah, capek, penat. Melihat rumah, Masya Allah, bersih. Anak-anak juga bersih. Apalagi lagi pada belajar, pada murojaah. Lelahnya sang suami, letihnya sang suami, penatnya sang suami. Terhibur. Karena sang istri, dia tanggung jawab terhadap tugasnya. Terhadap tugasnya. 6. Dia jaga harta suaminya. Dan dia belanja sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh sang suami. Pandai mengatur sehemat mungkin. Sesuai dengan hajah. Ala qadril hajah. Tidak tabdzir. Berhambur-hamburan, berporos-porosan, sesuatu yang asli tidak seberapa dibutuhkan. Enggak kayak gitu. Istri yang salihah. Jadi itu dimaksud seorang istri pemimpin bagi rumah suaminya. Memiliki tugas seputar kerumah tanggaan. Menjaga harta suaminya. Baik rumah maupun yang lain-lainnya. Merawat dan mendidik anak-anaknya. 6. Sang suami yang sibuk di luaran, Juga jangan beralasan aku sudah tugasnya cari nafkah sehingga tidak perlu lagi, enggak perlu mendidik anak, tidak demikian. Nah, tetap semuanya sama terkena tanggung jawab. Nah, sehingga di saat-saat waktu luang, nah, sisihkan waktu duduk dengan sang anak, dengan istri. Satu ayat kita sampaikan. Sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai suami sudah mendidik kalian. Nah, dan sudah saya dekatkan kalian kepada tempat ilmu. Nah, maka dari itu saya himbau untuk diri saya pribadi, keluarga saya dan antum semua, mari semangat dan semangat para bapak maupun ibu untuk terus tazawud, membekali diri, menambah ilmu yang telah kita miliki. Paling tidak ya, para aba, para ummahat, untuk bahasa Arab kalian bisa selesai durusul khotimah jilid 1, lumayanlah sudah itu. Nah, kalian sudah bisa mendidik anak-anak kalian sampai di tingkat banin, membekali mereka dengan bahasa Arab, walaupun selesai jilid 1, sudah lumayan khair kathir. Nah, untuk Al-Qur'annya kalian bisa hafal juz amma dan paham tajwidnya, makhrajnya, khair kathir. Sudah suatu bekal untuk kalian mendidik anak-anak kalian. Nah, bersamaan dengan mudarisun, asatidah, mereka juga kerahkan pikirannya, tenaganya untuk sama-sama mendidik anak-anak kita. Insyaallah barakallahu fikum, dengan selarasnya antara mudarisin dan aba ummahat di dalam tarbiyah, insyaallah keberhasilan akan kita gapai. Maka dari itu kemarin kita dengarkan bersama bahwa min sifati al-murabbi adalah al-ilm. Ada 9 kemarin beliau sebutkan. Yang pertama adalah al-ilm. Harus berilmu. Bagaimana akan bisa mendidik anak kalau ilmu enggak tahu? Demikian pula amanah. Anak-anak yang Allah anugerahkan kepada kita, amanah untuk kita, ikhwan. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sehingga orang yang menegakkan dan menjalankan amanah ini, dia akan mendapatkan as-sawab al-jazil indallah. Namun sebaliknya, bagi yang menyanyiakan amanah itu, dia akan mendapatkan dosa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Amr hingga Abi Dawud, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, kafa bil mar'i isman an yudayya man yakut. Cukup seseorang dikatakan berbuat dosa manakala dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Siap menikahi seorang wanita, konsekuensinya siap untuk tanggung jawab terhadap kemaslahatan diniyahnya, ukhrawiyahnya maupun duniawiyahnya. Demikian pula ketika dianugerahkan anak juga harus jalankan amanah. Taib, ini ikhwan barakallahu fikum mudzakarah untuk kita semua. Terutama yang berbicara. Sehingga jangan di antara kita saling lontar-melontar, lempar-melempar. La, tujukan kepada kita masing-masing. InsyaAllah dengan harapan ikhlas lillah, dengan dasar ikhlas lillah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, pasti kebaikan dan kebaikan yang akan kita raih dan kita gapai. Fi dunia wal akhirah. Demikian ikhwan barakallahu fikum, mudzakara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga semakin mengingatkan kita kembali, semakin rasih kokoh maklumat ini di dalam benak-benak kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merealisasikannya di dalam amaliyah keseharian kita. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.